السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Salawat dan salam terkirim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, demikian pula para sahabatnya dan orang-orang yang berjalan di atas petunjuknya. Amma ba'd, fa ahmadullah ta'ala an yassara lana bikum al-liqa'a mujaddadan. Amma ba'd, saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kami untuk bertemu dengan kalian yang kesekian kalinya. فمن هنا ابتدأنا محاضرات هذه الدورة التاسعة من دورة الإمام الشافعي. Maka dari tempat ini kita telah memulai menyampaikan muhadarah-muhadarah yang merupakan muhadarah yang awal dari daurah Al-Imam Syafi'i yang ke-9 ini. Wa raja'na ilaikum hafizakumullah ba'da an zurna 'adadan min ma'ahid ikhwanikum. Dan kami kembali kepada kalian hafizakumullah setelah kami mengunjungi beberapa ma'had dari ikhwan kalian. Fi Pekanbaru wa Maidan wa Batam wa Balik Baban. Ada jumlah واحد. Di Pekanbaru, Medan, Batam, demikian pula Balikpapan. والحمد لله وجدنا عند إخوانكم ما يسركم. والحمد لله, kami mendapati pada saudara-saudara kalian sesuatu yang membuat kalian gembira. من التعاون والتآلف, dari adanya saling tolong menolong di antara mereka dan saling menyatu di antara mereka. والحرص على الاستفادة, dan semangat untuk mengambil faedah. والحرص على العلم وتقييد الفوائد, dan semangat untuk menuntut ilmu dan mencatat faedah-faedah. فأسأل الله تعالى أن يزيدكم أجمعين من فضله. Maka aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah azza wa jal menambahkan untuk kalian dari keutamaannya. وما بقي من هذين اليومين, dan apa yang tersisa dari dua hari ini. فقد رأى إخوانكم وفقهم الله, di mana para ikhwan kalian telah memandang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka. وأساتذتكم الكرام, demikian pula para ustaz-ustaz antum yang mulia. أن تكون حول أمر عظيم في الدين, di mana pembahasan tersebut berkisar tentang satu perkara yang agung di dalam agama ini. بل هو الدين وأصل الدين, bahkan itulah hakikat dari agama dan prinsip agama itu. وهو شرط لكل ما يأتي بعده, dan itu merupakan sebuah persyaratan bagi setiap amalan-amalan yang ada setelahnya. Ala wa huwa al-hadithu an kalimat al-islam, yaitu pembahasan tentang kalimat al-islam. Wa kalimat al-shahada, dan kalimat persaksian syahada. Wal urwati al-wuthqa, dan merupakan tali yang kokoh. Wal rukni al-a'zam fi ad-din, dan merupakan rukun yang paling agung di dalam agama ini. ألا وهي كلمة لا إله إلا الله, yaitu yang membahas tentang kalimat la ilaha illallah. نتعلم معناها, kita mempelajari maknanya. ممتثلين أمر ربنا في قوله تعالى dan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat dan berilmulah engkau bahwa la ilaha illallah lalu engkau beristighfar terhadap dosa-dosamu untuk kaum mukminin demikian pula kaum mukminat wal ilmu bila ilaha illallah yatadammanu umura dan berilmu tentang la ilaha illallah mengandung beberapa perkara al ilmu bima'naha al haq berilmu tentang maknanya yang hak al ilmu bi syurutiha wa arkaniha dan berilmu tentang syarat-syarat dan rukun-rukunnya al ilmu bi muqtadaha alladhi dallat alayh min ifradillah bil ibadah dan berilmu tentang konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah yaitu senantiasa mengesakan Allah azza wajal di dalam beribadah wal ilmu bi huquqiha dan berilmu tentang hak-hak kalimatut tauhid tersebut wal ilmu bima yanquduha dan berilmu tentang perkara-perkara yang dapat membatalkannya wal ilmu bima yunqisu iman sahibiha dan berilmu tentang perkara-perkara yang dapat mengurangi keimanan seorang yang mengucapkannya wal ilmu bi ahwali ahliha fid dunya wal akhirah dan berilmu tentang kondisi-kondisi seorang yang mengucapkannya di dunia demikian pula di akhirat wal ilmu bi ahwalil mukhalifina laha fid dunya wal akhirah demikian pula berilmu tentang orang-orang yang menyelisihi kalimat tersebut di dunia demikian pula di akhirat idzan al ilmu bila ilaha illallah ilmun fil haqiqa bid-din kullih berarti berilmu tentang la ilaha illallah pada hakikatnya adalah berilmu tentang agama itu secara menyeluruh. Wa na'khudhu insyaallah khilal hadhain al-yawmain dan kita akan mengambil kesempatan pada dua hari ini ma yuyassiruhu Allah ta'ala li wa lakum yang memberikan kemudahan kepada kami dan kalian yang Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita. فأقول أيها الإخوة والآباء الكرام maka saya mengatakan para ikhwah sekalian dan para bapak-bapak yang mulia لا إله إلا الله ركن الإسلام الأعظم bahwa kalimat لا إله إلا الله merupakan rukun Islam yang paling agung في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Buniyal Islamu ala khams Islam itu dibangun di atas lima pondasi Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah wa la ilaha illallah awwalu ma yud'a ilayhi an-nas dan kalimat la ilaha illallah adalah merupakan yang pertama kali yang manusia diseru kepadanya fi sahihain min hadith Mu'adz ibn Jabal dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari hadith Mu'adz ibn Jabal lamma ba'athahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila al-Yaman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman qala innaka ta'ti qauman ahla kitab maka beliau mengatakan sesungguhnya engkau mendatangi satu kaum dari ahlul kitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah maka hendaknya yang pertama kali yang engkau serukan kepada mereka adalah mempersaksikan la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah dan di dalam riwayat yang lain yang pertama kali engkau serukan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah azza wa jalla wa hadha tafsirun min al hadith nafsihi Dan ini merupakan bentuk penafsiran dari hadis itu sendiri. Libayanil murad min qawli la ilaha illallah wa syahada biha. Untuk menjelaskan maksud dari kalimat la ilaha illallah dan mempersaksikannya. Wa annal murada ibadatullahi wa tauhidu fil ibadah. Bahwa yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkan Allah azza wajalla dalam beribadah kepadanya. Wa tarkul ma ya'buduhu an-nas min dunillah azza wajalla. Dan meninggalkan apa yang disembah oleh manusia dari selain Allah azza wajalla. Kama qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sebagaimana Allah azza wajalla berfirman yang artinya dan Rabbmu telah menetapkan bahwa jangan sekali-kali kalian melakukan ibadah kecuali hanya kepadanya. وقال عن إبراهيم الخليل في قوله لقومه وآلهتهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang Ibrahim Al-Khalil rahimahullah alaihi salam ketika beliau tentang berkata tentang kaumnya dan apa yang mereka sembah sesungguhnya mereka adalah musuhku kecuali Rabbul Alamin. ومن مقتضاها خلع وترك الأنداد والأوثان. Dan termasuk di antara konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan segala sesembahan dari patung-patung dan berhala. فقد قال أبو سفيان كما في الصحيحين. Telah berkata Abu Sufyan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. لما سأله هرقل بماذا يأمركم. Ketika Hiraqal bertanya kepada Abu Sufyan dengan apa yang diperintahkan oleh seorang yang mengaku Nabi tersebut kepada kalian. Ayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya'muruna an na'budallaha wahdah. Maka Abu Sufyan menjawab bahwa dia memerintahkan kepada kami agar kami menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. وَنَتَعَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. Dan meninggalkan apa yang pernah disembah oleh orang-orang tua kami. وَلَمَّا سَأَلَ النَّجَاشِيُّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي الْحَبَشَةِ. Dan ketika Raja An-Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Talib di negeri Habasyah. كَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Qala Ja'far radhiyallahu anhum. Berkata Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Qala laqad kunna fi jahiliyatin. Kata beliau bahwa kami dahulu berada di masa jahiliyah. Na'budu al-awthan. Kami menyembah berhala-berhala. Wa na'budu al-asnam. Dan kami menyembah patung-patung. Wa na'kulul maitah. Dan kami memakan bangkai. Wa naqta'ur rahim. Dan kami memutus tali silaturrahim. Ila an qala fa ja'ana nabiyyun minna. Sampai kemudian beliau mengatakan lalu datanglah seorang nabi dari kami. Na'rifu nasabah. Di mana kami mengetahui nasab keturunannya. Wa sidqahu wa amanatah. Dan kami mengetahui kejujuran dan amanahnya. Wa afafahu. Demikian pula kami mengetahui bahwa beliau menjaga kehormatan dirinya. Fada'ana ila Allah ta'ala. Maka dia mengajak kami kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Linuwahhidahu wa na'budahu. Agar kemudian kami mentauhidkan Allah azza wa jalla dan menyembah hanya kepadanya. Wa nakhla'a ma kunna na'budu wa aba'una min dunihi min. Dan meninggalkan apa yang pernah kami sembah dari selain Allah azza wa jalla. Ila akhir al-hadis. Dan seterusnya dari hadis tersebut. Fatadullu hadhihi ar-riwayat. Maka riwayat-riwayat ini menunjukkan 'ala at-tafsir al-haq li kalimat la ilaha illallah. Tentang penafsiran yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Wa annahu laysa al-murad mujarrad at-talaffuz biha. Bahwa bukanlah yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah adalah sekedar melafazkan kalimat tersebut. Wa in kana kama sayati yu'samu ad-damu biha ibtida'a. Meskipun sebagaimana akan kita sebutkan nanti, ketika seorang mengucapkan kalimat tersebut, maka terpelihara darahnya. Fala ilaha illallah biha yu'samu ad-damu wal mal. Maka dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, darah seseorang itu terjaga, demikian pula hartanya terpelihara. Fi sahihain 'an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an uqatil an-nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yaqulu la ilaha illallah. Hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, maka apabila mereka telah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, maka terpelihara dariku, maka terpelihara darah-darah mereka, demikian pula harta-harta mereka, kecuali berdasarkan hak dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Afwan, hadha hadithu Abi Hurairah, kata beliau, ini adalah hadith Abu Hurairah. وحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adapun hadith ابن عمر, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, أمرت أن أقاتل الناس. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. حتى يشهد أن لا إله إلا الله. Hingga mereka mempersaksikan لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. Dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. ويقيم الصلاة. Dan mereka menegakkan salat. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, dan menunaikan zakat. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, maka apabila mereka telah melakukan hal itu, عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ, maka terpeliharalah dariku darah-darah mereka, demikian pula harta-harta mereka, kecuali yang berkaitan dengan hak Islam. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, adapun penghisabannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hiya miftahul Islam, maka kalimat la ilaha illallah merupakan pembuka masuknya seorang ke dalam Islam. Wa biha yu'samu ad-damu wal mal, dan dengan kalimat tersebut terpelihara darah, demikian pula harta seseorang. Wa fi sahihain wa ghairihima, dan di dalam Bukhari dan Muslim dan selainnya, أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض أصحابه في سرية. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sebagian para sahabatnya dalam sebuah pasukan. وكان من المشركين رجل قد أثخن القتل في المسلمين. قد أثخن. يعني اشتد القتل. يعني كثرت جنايته. Dan ada di antara mereka dari kaum muslimin. وكان من رجل من المشركين كلما أراد أن يقتل أحدا من المسلمين وصل إليه فقتله. Lalu di antara kaum musyrikin ada di antara mereka seseorang yang dia begitu seringnya membunuh kaum muslimin. Setiap dia menemukan seorang muslim maka dia membunuhnya. فأعظم القتل في المسلمين, اشتد القتل في المسلمين بسببه. Maka semakin sulit dirasakan oleh kaum muslimin dengan banyaknya yang terbunuh melalui orang tersebut. فَظَفِرَ بِهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, maka pada akhirnya Usama bin Zaid mendapati dan menangkap orang itu. فَقَاتَلَهُ حَتَّى غَلَبَهُ, حَتَّى غَلَبَهُ, غَلَبَهُ, maka Usama bin Zaid pun memerangi orang lelaki tersebut sampai kemudian dia berhasil mengalahkannya. فَلَمَّا عَلَاهُ بِالسَّيْفِ, maka ketika dia telah mengangkat pedangnya, قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, maka lelaki ini pun yang ditangkap oleh Usama bin Zaid mengatakan la ilaha illallah. Faqatalahu Usama, maka Usama pun tetap membunuhnya. Ijtahada fi hadha, maka beliau Usama berijtihad dalam perkara ini. Li'anna ar-rajul kana musyrikan, karena lelaki itu adalah seorang yang sebelumnya musyrik. Laysa mithla alladhina yad'un annahum yajtahidun fayukaffirun al-muslimin, bukan seperti orang-orang yang mereka mengaku lalu kemudian mereka mengkafirkan kaum muslimin. Hadza rajulun kana musyrikan, al-ashlu fihi asy-syirk, orang ini itu asalnya dia adalah seorang musyrik. وَجَاءَ لِيُقَاتِلَ الْمُسْلِمِينَ Dia datang untuk memerangi kaum muslimin. وَقَتَلَ فِيهِمْ قَتْلًا كَثِيرًا Lalu dia membunuh sekian banyak dari kaum muslimin. فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ فَوْقَ رَأْسِهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Ketika dia melihat pedang itu berada di atas kepalanya, maka tiba-tiba lelaki ini pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Fawaqa'a fi nafsi Usama radhiyallahu anhu annahu yattaqi bidzalika faqat. Maka Usama radhiyallahu taala anhu muncul pemikiran di dalam diri beliau bahwa dia mengucapkan itu hanya untuk menjaga dirinya dari pembunuhan tersebut. فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Maka berita itu pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم جاءه أسامة. Lalu kemudian Usamah pun datang kepada Nabi. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Usamah, apakah engkau membunuhnya? Setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, qala lahu ya rasulullah innama qalaha makhafata as-saif. Maka Usama mengatakan wahai Rasulullah, dia mengucapkan itu hanya karena takut pedang. Qala hal la shaqaqta an qalbihi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, apakah engkau telah menyingkap apa yang terdapat di dalam hatinya? كيف تفعل إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ Apa yang engkau perbuat apabila dia datang dengan membawa la ilaha illallah pada hari kiamat nanti? قال يا رسول الله استغفر لي. Maka Usama mengatakan wahai Rasulullah beristighfarlah untukku. قال كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan apabila datang la ilaha illallah itu pada hari kiamat nanti? Fama zala yukarriruha alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulangi ucapan beliau tersebut. Hatta qala Usama ya laitani ma aslamtu illa yawma idzin. Sampai Usama radhiyallahu taala anhu mengatakan, alangkah inginnya aku tidak masuk ke dalam Islam kecuali pada saat itu. Fanzur kaifa 'azzama kalimat la ilaha illallah fi nafsihi wa nafsi ashabihi. Maka perhatikanlah bagaimana mereka menganggap begitu besarnya kalimat la ilaha illallah. Qala Sa'd bin Abi Waqqas ba'da an waqa'at al-fitan. Berkata Sa'd bin Abi Waqqas setelah terjadinya fitnah, kama rawahu ar-rawi ba'da hadhihi al-qissah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh perawi setelah dia menyebutkan kisah ini. Wa ana la aqtulu rajulan musliman hatta yaqtulahu dhul butain, yani Usama bin Zaid. Dan saya tidak akan membunuh seorang muslim sampai apa? Dhul butain, kana yusamma bi dhul butain, lahu batn yani. Dan saya tidak akan membunuh seorang muslim semenjak Usama membunuh, ya, dan disebut Dhul Butain, ya, karena beliau punya perut kirshan, gitu, kirshan. Ya. Itsamunha, ya. Usama bin Zaid, iya, agak disebut Dhul Butain, maksudnya punya perut gitu, agak gemuk gitu ya, semenjak Usama melakukan hal itu. Sa'd bin Abi Waqqas, limadha qala hadhihi al-kalima radhiyallahu anhum ajma'in? Mengapa Sa'd bin Abi Waqqas mengucapkan kalimat ini radhiyallahu an? Li'annahu ya'lam anna Usamah radhiyallahu an ba'da dhalika al-mawqif. Karena beliau mengetahui bahwa Usamah radhiyallahu ta'ala anhu setelah mengalami kondisi tersebut, lan yaqtula illa man tahaqqaqa annahu yastahiqqa al-qatl mithla ash-shams fi wasat an-nahar. Maka beliau tidak lagi membunuh sampai kemudian beliau betul-betul meyakini bahwa orang yang beliau bunuh adalah seorang yang bukan muslim seperti terangnya matahari di siang hari. Li'annahum yata'allamuna min Rasulillah min awal marrah. Karena dari awal kali mereka mempelajari hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan fa la ilaha illallah 'asimatun lid-dam wan-nafs. Maka kalimat la ilaha illallah itu menyebabkan seorang terpelihara darahnya, demikian pula hartanya dan kehormatannya. Wa la ilaha illallah min afdhalil adhkari wa athyabil kalimat. Dan kalimat la ilaha illallah termasuk zikir yang paling afdal dan kalimat yang paling agung. Qala sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khairun ahabbu ilayya mimma talu'at alaihi asy-syams. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih aku sukai daripada hari yang terbit matahari pada saat itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam arba'u ahabbu arba'u ahabbu al-kalami ila Allah arba' la yadhurruka bi ayyihinna bada'at. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kalimat-kalimat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala ada empat, dan tidaklah memudaratkan kamu di mana dengan kalimat yang mana yang engkau mulai dengannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yaitu empat kalimat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah afdalu ma qalahu wa da'a bihi an-nabiyyun wal mursalun. Dan la ilaha illallah adalah merupakan yang paling afdal, yang paling utama yang diucapkan oleh para nabi dan rasul, dan yang paling afdal yang mereka mengajak manusia kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, yang paling afdal dari apa yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perlu diterjemahkan? La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, hanya dialah semata, tiada sekutu baginya, baginya segala kekuasaan, lahul mulku, dan baginya segala puji, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ta'ammalu jumlatan minal ibadati wal adhkar, dan perhatikanlah beberapa dari perkara-perkara ibadah dan zikir-zikir. Kal adhkari ba'da as-salawat, seperti zikir-zikir selepas salat. Wa ma dha fihi min al-fadl, dan apa yang terdapat di dalamnya dari keutamaan. Wa min kalimatihi la ilaha illallah, dan di antara kalimat-kalimat yang diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Ala as-sifat al-mukhtalifah, dengan berbagai macam cara yang dilakukan. Wa ta'ammalu hadzal adhan, dan perhatikan pula adzan yang dikumandangkan. Alladhi yurfa'u fi masajidil muslimina wa buldanihim fil yawm wal laila khams marrat, yang mana adzan tersebut senantiasa diangkat diangkat suaranya di masjid-masjid di negara-negara kaum muslimin. Fa min kalimatihi al-'azimah ashhadu an la ilaha illallah, maka di antara kalimat yang agung yang diucapkan di dalamnya, ashhadu an la ilaha illallah. Wa qad sammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'watan tammah, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutnya sebagai seruan yang sempurna. Wa syuri'a lana an nutabi'a al-mu'adhdhin fa naqul mithla ma yaqul, dan disyariatkan bagi kita untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin sehingga kita mengucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Illa fi qawli hayya 'alas salah hayya 'alal falah fa naqul la hawla wa la quwwata illa billah, kecuali pada ucapan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka seorang yang mendengarkannya mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma nusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma nas'alu lahu al-wasila fa naqul, lalu kemudian kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan al-wasila. Maka kita mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, ya Allah, Rabb yang memiliki seruan yang sempurna ini. Was-salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan al-fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Wa la ilaha illallah hiya al-munjiyatu min al-khuludi fi an-nar. Dan kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan seseorang untuk dikekalkan di dalam neraka. Idza dakhala an-nar man istahaqqa al-'adzab. Apabila masuk ke dalam neraka seorang yang berhak untuk disiksa. Bima'siyatihi lillahi wa rasulih. Disebabkan karena kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah dan Rasulnya. Minas syahawati aw syubuhati wal bid'ah. Apakah kemaksiatan yang berkaitan dengan syahwat atau syubuhat atau bid'ah? Lakinnahu lam yakun kafiran al-kufra al-akbar wa syirka al-akbar. Akan tetapi dia bukan seorang yang kafir yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam kafir akbar atau syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Fa innahu yakhruju minan nar ila al-jannah. Maka sesungguhnya suatu saat dia akan keluar dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Faqad tawatara 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahadits asy-syafa'ah. Dan telah diriwayatkan secara mutawatir hadith-hadith yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan permasalahan syafaat. Misal hadith Anas wa hadith Jabir wa hadith Abi Hurairah wa ghairihim. Seperti hadith Anas, demikian pula hadith Jabir dan hadith Abu Hurairah dan yang lainnya. Yaqulu Allahu 'azza wa jal akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dharratin min iman. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah setiap orang, keluarkanlah orang dari akhriju minan nar man qala, keluarkanlah dari neraka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat zarrah dari keimanan. Wa akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sha'iratin min iman wa fi riwayatin min khair. Dan keluarkanlah dari neraka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat gandum atau seberat syairah dari keimanan dan di dalam riwayat yang lain ada sedikit dari kebaikan. Wa la ilaha illallah syartun linaili syafa'ati yawmal qiyamah. Dan kalimat la ilaha illallah merupakan persyaratan untuk mendapatkan dan meraih syafaat pada hari kiamat. Sa'ala Abu Hurairah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Hurairah, laqad 'alimtu an la yas'alani aw an lan yas'alani 'an hadha al-hadith ahadun qablak. Aku sudah mengetahui bahwa tidak ada seorang sebelum engkau yang akan bertanya kepadaku dengan pertanyaan ini. Lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadith. Karena aku melihat begitu semangatmu untuk mempelajari hadis. Wa hadhihi tazkiyatun wa thana'un 'azimun min Rasulillah li Abi Hurairah. Ini merupakan bentuk rekomendasi dan pujian yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah. Wa shahadatun min Rasulillah li Abi Hurairah bi annahu harisun 'ala al-hadith. Dan merupakan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah bahwa beliau seorang yang sangat bersemangat untuk menuntut ilmu hadis. Wa qad dhahara atharu hadha al-hirs. Dan telah nampak pengaruh dan akibat dari semangatnya beliau ini. Fa Abu Hurairah rawiyatul Islam wa aktsaru as-sahabati haditha. Maka Abu Hurairah adalah perawi di dalam Islam ini dan beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahaqqun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah lillallahu khalisan min qalbih, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Idzan la budda an yaqulaha mukhlisa, jadi seseorang harus mengucapkan kalimat tersebut dengan penuh keikhlasan. Yabtaghi biha wajh Allah, yang dia mengharapkan wajah Allah azza wajal. La yaquluha kama yaquluha almunafiqun, jangan dia mengucapkan kalimat tersebut seperti ucapan kaum munafik. Alladzina yaqulun la ilaha illallah wa qulubuhum mukadzibatun biha, yaitu orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sementara hati-hati mereka mendustakannya. Qala ta'ala idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu lalu mereka mengatakan kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, dan Allah mempersaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu dusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai pelindung lalu mereka pun memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjemah junnah, takhadhu aymanahum junnah ay wiqaya yattaquna biha alqatla, yaitu mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai perisai untuk wiqaya wa yattaquna biha alqatl min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi itu semacam perisai, kata junnah itu yang dengannya seseorang melindungi dirinya dari terbunuh. Lakinnana lam nu'mar an nufattish an qalb kull ahad qala la ilaha illallah, akan tetapi kita tidak diperintahkan untuk berupaya mengetahui apa yang terdapat di dalam hati manusia dari setiap orang mengucapkan la ilaha illallah. Walihada dalla alkitab wassunnah, oleh karena itu alkitab Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah menunjukkan, wa ajma'a alaihi as-sahabah, dan para sahabat telah bersepakat di atasnya, annal munafiqin yu'amalun mu'amalata al-muslimin fid dunya, bahwa orang-orang munafik disikapi seperti sikap kita terhadap kaum muslimin secara umum dalam kehidupan dunia ini. Fayarithuna wa yurathun, maka mereka mewarisi dan mereka juga mewariskan kepada yang lain. Wa yusalla ala kull man qalla ilaha illallah wa yudfan fi maqabir almuslimin, dan disolati jenazah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Wa amma ma fi qulubihim fa ila Allah azza wa jalla alladhi yatawalla as-sarair, adapun yang terdapat di dalam hati-hati mereka maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menangani dan maha mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati hambanya. Fa fi hadzal hadits dzakara syarat al-ikhlas, maka di dalam hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syarat ikhlas ketika mengucapkannya. Wa fi hadits Abi Sa'id, dan di dalam hadits Abu Sa'id, fi ma adzkur al-an, berdasarkan apa yang saya ingat sekarang ini, fi qissatin tawilah fi ihda ghazawatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah kisah yang panjang pada salah satu peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikuti, wa hiya fi ghazwati tabuk, yaitu dalam peristiwa perang Tabuk. Faqad ista'dhana an-nasu rasulullah an yadhbahu ibilahum, ketika manusia mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih unta-unta mereka, liyakulu faqad asabathum maja'ah, untuk mereka memakan disebabkan karena mereka tertimpa rasa lapar pada saat itu. Faja'a Umar faqala ya Rasulullah la taf'al, maka datanglah Umar lalu beliau mengatakan wahai Rasulullah jangan engkau melakukan hal itu. Fa innana nalqa al-adu wa laysa lana dhahr ay maraakib narkab 'alayha, karena kita akan bertemu dengan musuh sementara kami tidak memiliki kendaraan yang kita kendarai. Walakin ud'u an ya'tiya an-nasu bi azwadihim, man 'indahum ta'am ya'ti bih walau tamrah, Akan tetapi engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi engkau memanggil setiap orang-orang yang memiliki bekal makanan untuk kemudian dikumpulkan walaupun satu biji kurma. Thumma ad'u Allah 'azza wa jalla fihi bil barakah. Lalu kemudian engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makanan yang telah dikumpulkan tersebut agar mendapatkan keberkahan. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ra'yi Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil pendapat Umar. Wa qad kana yanzilu al-Qur'an muwafaqatan fi ra'yi Umar. Dan terkadang Al-Qur'anul Karim itu diturunkan yang sejalan dengan pendapat Umar radhiyallahu anhu. Fi mawadhi'a ma'rufah. Dalam sebagian perkara yang telah diketahui. وهذا يدل على علو رأي الصحابة. Maka ini menunjukkan atas ketinggian dan kemuliaan pendapat para sahabat. إذ الواحد منهم يقول برأيه فيأتي القرآن والسنة موافقة له. Di mana salah seorang dari mereka dia mengeluarkan pendapat yang itu berasal dari pandangannya, lalu kemudian turun wahyu, turun ayat Al-Qur'anul Karim yang menguatkan apa yang menjadi pandangan dan pendapatnya tersebut. Lihada qala al-imam al-Syafi'i al-Muttalibi rahimahullah. Oleh karena itu berkata al-imam al-Syafi'i al-Muttalibi rahimahullah. Ra'yuhum wa ijtihaduhum lana khairun min ra'yina wa ijtihadina li anfusina. Pandangan para sahabat dan ijtihad para sahabat itu lebih baik bagi kita daripada pandangan kita dan ijtihad kita untuk diri kita sendiri. Arji'u ila al-hadith. Dan saya kembali kepada hadis. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taf'alu ay la tadhbahu al-ibil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan jangan kalian melakukannya, itu jangan kalian menyembelih unta-unta kalian. Wa amara an-nas an ya'tu bima 'indahum min al-qut wal azwaj. Dan beliau pun memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan yang mereka miliki. Wa wada'a bisatan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan tikar atau yang semisalnya. Fa kana hadha ya'ti bi tamrah. Maka ada yang membawa satu ekor satu biji kurma. Wa hadha ya'ti bi bur wa hadha ya'ti bi sya'ir wa hakadha hatta ijtama'akum min at-ta'am. Ada lagi yang membawa gandum, ada lagi yang membawa terigu sampai kemudian terkumpullah makanan tersebut. Fada'a Allah, fada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sa'ala rabbahu bil barakah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar makanan tersebut diberikan keberkahan. Thumma amarahum faqal imla'u azwadakum yani awanikum wa suhunakum ila akhirih. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, silakan kalian penuhi dan mengisi bejana-bejana kalian, demikian pula tempat-tempat kalian. Fama baqiya ina'un fil jaysh illa wa muli'a ta'ama. Maka tidak ada satupun bejana dan tempat di pasukan tersebut kecuali semuanya terisi penuh dengan makanan. Wa hadha ayah min ayati nubuwwati sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala Allah al-barakah fi hadha at-ta'am al-qalil. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan keberkahan pada makanan yang sedikit ini. Wa baqiya huwa kama huwa hadha at-ta'am. Setelah dibagi-bagikan maka makanan tersebut tetap seperti semula. Fa qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa la ilaha illallah. Ana hadhi rafa'tuha ana, lam yati fi riwayah annahu rafa'a sallallahu bisba'ah. Ini beliau mengangkat, ini beliau sendiri yang mengangkat, tapi dalam riwayat itu tidak disebutkan bahwa beliau mengangkat jarinya. "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Maka aku mempersaksikan la ilaha illallah dan bahwa sesungguhnya aku adalah Rasulullah. La yalqallaha bihima 'abdun ghayra syakkin illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah Subhanahu wa taala sambil membawa dua kalimat ini dalam keadaan dia tidak memiliki keraguan terhadap keduanya, melainkan dia pasti masuk ke dalam surga. Idzan la budda an yakun yaquluha wa huwa ala yaqin. Maka itu berarti bahwa dia harus mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan dia berada di atas keyakinan. Kama taqaddam an yaqulaha wa huwa mukhlis lillahi ta'ala. Sebagaimana yang telah lalu disebutkan bahwa dia juga harus mengucapkannya dalam keadaan dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu fil hadith qala ghayra shakkin. Karena di dalam hadis ini disebutkan dalam keadaan dia mengucapkannya tanpa ada keraguan. Wa fi riwayah muqina. Dan di dalam riwayat yang lain muqina, dalam keadaan dia benar-benar yakin. Nasma' al-adhan. Naam. Al-an adhan. Kita adhan dulu. Wa la ilaha illallah maw'udun man khatama biha hayatahu bidukhulil jannah. Dan kalimat la ilaha illallah telah dijanjikan barang siapa yang mengakhiri kehidupannya dalam kehidupan dunia ini dengan kalimat tersebut, maka dia masuk ke dalam surga. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan dunia la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa fi riwayatin wa in asabahu qabla dhalika ma asabah. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan meskipun yang menimpanya apa saja yang menimpanya sebelum itu. Wa la ilaha illallah la athqala minha fil mizan yawm al-qiyamah. Dan kalimat la ilaha illallah tidak ada satupun yang paling berat dalam timbangan hari kiamat dari kalimat tersebut. Wa fi hadits Abdullah ibn Amr 'inda Ahmad wa ghairihi. Dan di dalam hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, wa huwa al-hadits al-mashhur bi hadits al-bitaqah, yaitu hadis yang masyhur yang disebut dengan hadis al-bitaqah. Wa annahu yukhlasu li birajulin min al-ummah, dan bahwasanya ada seseorang dari kalangan umat ini. Wa kullu muwahhidin 'indahu mithl hadhihi al-bitaqah, kull muslim. Dan setiap muslim, setiap yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki kartu la ilaha illallah ini. فَيُنْشَرْ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًا كُلُّ سِجِلٍ مِنْهَا مَدَّ الْبَصَرِ. Lalu kemudian orang ini pun ditampakkan kepadanya 99 lembar. Setiap lembar dari kesalahannya tersebut itu sepanjang sejauh mata memandang. فَإِذَا رَآهَا فَزِعْ. Maka ketika dia melihatnya, maka dia pun dalam keadaan ketakutan. Fayuqalu lahu hal laka min hasanah. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau memiliki kebaikan? Fayaqul la. Maka orang ini menjawab, tidak ada. Fayuqalu lahu bala innaka la tudlamul yawma syai'a. Maka dikatakan kepadanya, bahkan ada, hari ini engkau tidak akan dizalimi sama sekali. Inna laka indana hasana. Sesungguhnya engkau memiliki kebaikan dalam pandangan kami. Fatukhraj lahu bitaqah. Maka dikeluarkanlah untuk dia sebuah kartu. Maktubun fiha la ilaha illallah. Yang di dalam kartu tersebut tertulis padanya la ilaha illallah. Fayaqulu ma tughni hadhihi albitaqah amam tilka sijillat. Maka lelaki itu pun mengatakan, apa manfaat dari kartu ini dalam ketika dibandingkan dengan 99 yang penuh dengan kesalahan dalam lembaran tersebut. Fatudha'u sijillatu fi kiffah. Maka 99 lembar kesalahan itu diletakkan di satu anak timbangan. Wa tudha'u tilka albitaqah fi kiffah. Sementara kartu tersebut yang berisi la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang satunya. Fatatishu bitilka sijillat tatanathar khafif. Maka berterbanganlah lembaran-lembaran yang penuh dengan kesalahan tersebut. Wa yathqulu mizanuhu bihadhihi albitaqah. Maka menjadi berat timbangannya disebabkan karena kartu la ilaha illallah tersebut. Wa innama tathqulu. Dan sesungguhnya itu menjadi berat. Bihasbi ma qama biqalbi sahibiha. itu sesuai dengan apa yang ditegakkan di dalam hati seorang yang mengucapkannya. Min al-ikhlasi wal-yaqini was-sidq, dari keikhlasan ketika mengucapkannya dan penuh keyakinan serta kejujuran. Wal khaufi war raja, dan senantiasa dipenuhi rasa takut dan berharap. Wajtinabish syirik, dan menjauhi perbuatan syirik. Fatathqal hatta tatish bi tilka sijillat, maka kartu itu pun menjadi berat sehingga menerbangkan lembaran-lembaran kesalahan tersebut. Fi hadits aidan Abdullah bin Amr, dan di dalam hadits yang lain dari Abdullah bin Amr, anna Nuhan alaihi salatu wassalam lamma hadaratuhu alwafat, bahwa Nuh alaihi salam ketika dalam keadaan sekarat, jama'a banihi fa awsahum wasaya, maka beliau pun mengumpulkan anak-anaknya lalu beliau menyampaikan wasiat dan nasihatnya. Fa kana awwal ma awsahum bila ilaha illallah, maka yang pertama kali yang Nuh wasiatkan kepada anak-anaknya adalah kalimat la ilaha illallah. Thumma qala, lalu kemudian beliau mengatakan, fa inna la ilaha illallah idza wudi'at fi kiffah, bahwa sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu apabila diletakkan di satu anak timbangan, wa wudi'atis samawati wal ardu fi kiffah, sementara langit-langit dan bumi itu diletakkan pada anak timbangan yang lain, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka niscaya dengan kalimat la ilaha illallah tersebut akan menjadi berat. Wa hadzal hadits sahihun sahahahu syaikhuna al-Wadi'i fi as-sahih al-musnad mimma laysa fi as-sahihain, dan hadits ini adalah hadits yang sahih disahihkan oleh syekh kami Mughbil al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya as-sahih al-musnad mimma laysa fi sahihain. Wa hunak hadith akhar, dan di sana ada hadith yang lain, wa hadith Abi Sa'id al-Khudri, yaitu hadith Abu Sa'id al-Khudri, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Musa da'a rabbah faqal, bahwa Nabi Musa berdoa kepada Rabbnya di mana beliau mengatakan, ya Rabbi 'allimni du'aan ad'uka bih, beliau mengatakan, wahai Rabbku, ajarkan kepadaku satu doa yang dengannya aku berdoa kepadamu. Faqala qul la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala ya rab kullu ibadika yaquluna hadha, maka Musa mengatakan, wahai Rabb, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Faqala Allah azza wa jalla ya Musa, maka Allah azza wa jalla mengatakan, wahai Musa, لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري, kalau seandainya tujuh langit dan segala isinya selain aku, والأراضين السبع وعامرهن, demikian pula tujuh bumi beserta segala isinya, وضعن في كفة, itu diletakkan di satu anak timbangan, ولا إله إلا الله في كفة, dan kalimat la ilaha illallah di anak timbangan yang lain, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka akan menjadi berat kalimat la ilaha illallah tersebut. Wa fi isnadihi dha'fun, dan di dalam sanad riwayat ini ada kelemahan, walakin hadis Nuh al-mutaqaddim sahih, akan tetapi hadis tentang Nabi Nuh alaihi salam yang sebelumnya adalah hadis yang sahih. Wa hadha yadull ala anna la ilaha illallah du'a'un, maka ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan doa, wa dzikrun, dan juga termasuk zikir, wa da'watun ila Allah, dan juga termasuk seruan menuju jalan Allah, wa ismatun lid-dami wal mal, dan akan memelihara darah-darah manusia demikian pula harta mereka, wa babul islami, babul islam alladhi minhu yudkhal, dan merupakan pintu Islam yang dari kalimat tersebut seseorang masuk ke dalamnya. Lihada fahiya aydan al-urwatul wuthqa, maka oleh karena itu kalimat la ilaha illallah merupakan tali keimanan yang sangat kokoh. Qala ta'ala faman yakfur bittaghuti faman yu'min faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman yakfur bittaghut, barang siapa yang mengingkari tagut dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali keimanan yang sangat kokoh. Ja'a fi tafasir as-salaf faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la ilaha illallah. Dan telah disebutkan dalam penafsiran para ulama as-salaf yang dimaksud faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada al-urwatul wuthqa, yang dimaksud adalah la ilaha illallah. Wa hiya al-haqqu al-mashhudu bihi. Dan kalimat tersebut adalah merupakan kalimat yang hak yang dipersaksikan dengannya. Kama qala ta'ala illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man shahida bil haqq, kecuali yang mempersaksikan dengan kebenaran dalam keadaan mereka mengilmuinya dan mengetahuinya. Ja'a fi tafsiriha illa man shahida bil haqq ay bila ilaha illallah. Dan telah disebutkan dalam penafsiran ayat ini, illa man syahida bil haq, kecuali orang mempersaksikan al haq, maksudnya la ilaha illallah. Hadza syai'un yasirun min fadliha. Ini adalah sedikit dari keutamaannya. Wa bayan manzilatiha. Dan penjelasan tentang kedudukannya. Waqad qala rabbuna azza wa jal. Dan Allah azza wa jal rabbuna telah berfirman, idza akhtatu fil ayah fa sahihu wa sawwibu. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّهُ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. فَاعْبُدُونَ. جزاك الله خير. نعم. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan kami telah mewahyukan kepadanya agar mereka mengajak kepada kaumnya, la ilaha illa ana, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kalian menyembah hanya kepadanya. Naam, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ahsan, jazakallah. Fahiya da'watu jami'il anbiya. Maka ini adalah merupakan seruan dan dakwah seluruh para nabi. Idza sami'ta ba'd hadza. Maka apabila engkau mendengarkan sebagian hal ini, fa kaifa bima lam adzkurhu? Maka bagaimana lagi dengan apa yang belum saya sebutkan? Li qusuri 'ilmi wa qillati istihdari wa hifdhi. Disebabkan karena sedikitnya ilmu yang saya miliki dan sedikitnya kesempatan saya untuk mengistihdar, ya, hifz, menghafalnya atau mengingatnya. Nah, sal hifz hina. Fata'lam idzan anna hadza a'zamu amrin fil Islam. Fata'lam anna hadza a'zamu amrin fil Islam. Maka engkau pun mengetahui bahwa ini adalah merupakan perkara yang paling agung di dalam Islam. Fatatashawwaqu nafsuka lima'rifatih. Sehingga dirimu itu merasa rindu dan merasa ingin untuk senantiasa mengetahui dan mengilmuinya. Wa tahqiqihi wal 'amali bih, dan mewujudkannya lalu kemudian mengamalkannya. Wa tahdhar ashadd al hadar mimma yunqisuhu aw yunqidha, dan hendaknya engkau berhati-hati dengan penuh kehati-hatian dari perkara-perkara yang dapat mengurangi kalimat la ilaha illallah tersebut atau bahkan membatalkannya. Wa hadza yakunu bil ilm, dan ini bisa diwujudkan dengan cara mengilmuinya. Min al kitab was sunnah wa aqwal as sahabah, yang berasal dari kitab Allah dan dari sunnah dan dari perkataan para sahabat. Litamtathil qawlahu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah, agar engkau menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, dan ilmuilah bahwa la ilaha illallah. Fama'naha fil Qur'an, dan maka maknanya di dalam Al-Qur'anul Karim, zahirun bayyin, sangat jelas sekali. Khudh hadhihi al-ayah, ambillah ayat ini. Wa qadha rabbuk alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah menetapkan bahwa jangan sekali-kali kalian menyembah melainkan hanya kepadanya. Dha' 'alayha kalimat la ilaha illallah, maka letakkan pada ayat tersebut kalimat la ilaha illallah. Alla ta'budu la ilah, Alla ta'budu itu adalah makna dari la ilaha illa iyyahu, makna la illallah. Illa iyyahu adalah makna dari illallah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Fahiya muntabiqatun intibaqan tamman ala kalimatit tauhid. Sehingga ayat ini itu sesuai persis seperti yang terkandung di dalam kalimat tauhid. Fata'rif anna al-ilaha huwa al-ma'bud. Maka engkau pun mengetahui bahwa yang dimaksud al-ilah adalah yang disembah. Idzan la ilaha la ma'buda haqqun illa Allah. Sehingga makna la ilaha illallah maknanya adalah tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min aina kalimat haq? Lalu dari mana pengambilan kata haq? Qala Allah ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Yaitu diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqq, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang hak, dialah yang berhak untuk disembah, dan bahwa apa yang mereka seru kepada selainnya itu adalah merupakan sesembahan-sesembahan yang batil. Fama'naha alladhi dalla 'alaihi al-Qur'an dilala sharihah wadhihah. Maka maknanya yang telah ditunjukkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah merupakan penunjukan dan penjelasan yang sangat jelas sekali. La ma'buda haqqun illallah. Maknanya adalah tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ma'ubida min dunihi faqad 'ubida bil batil. Dan apa yang disembah dari selain Allah maka sungguh disembah dengan cara yang batil. Qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Itu hanyalah nama-nama yang kalian beri nama, demikian pula nenek moyang kalian yang beri nama, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan kekuasaan kepadanya. وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah memerintahkan kepada kalian, atau Nabi tidak pernah memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan para malaikat dan menjadikan para Nabi sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Aya'murukum bil kufr ba'da idh antum muslimun. Apakah mungkin dia memerintahkan kalian untuk berbuat kekafiran setelah kalian menjadi orang-orang muslim? Wal arbab jam'u rabb. Yang dimaksud al-arbab adalah jamak dari rabb. Wal-rabbu wal-ma'bud. Maka yang dimaksud al-rabbu adalah yang disembah atau Tuhan yang disembah. Walihada yus'alul insanu fi qabrih man rabbuk. Oleh karena itu, seseorang ditanya di alam kuburnya, man rabbuka, siapakah rabbmu, siapakah Tuhanmu. Wafi riwayatin ma kunta ta'bud. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz apa yang kamu sembah dahulu ketika engkau hidup. Fadalla ala anna ar-rabb huwa al-ma'bud. Maka itu menunjukkan bahwa yang dimaksud ar-rabb adalah yang disembah. Wa kullu ummatin satus'al yawmal qiyamah wa kullu insan. Dan setiap umat, setiap manusia akan ditanya pada hari kiamat kelak, madza kunta ta'bud? Apa yang dahulu kamu sembah? وَمَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ. Dan apa yang telah engkau jawab dari ajakan para rasul? وَهَذَانِ السُّؤَالَانِ مَذْكُورَانِ فِي الْقُرْآنِ أَيْضًا. Dan kedua pertanyaan ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. إِذَنْ هَكَذَا دَلَّ الْقُرْآنِ عَلَى الْمَعْنَى الصَّحِيحِ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ. Jika demikian, demikianlah Al-Quranul Karim menunjukkan makna yang benar terhadap kalimat ini. Wa hakadha dallat as-sunnah. Demikian pula yang ditunjukkan di dalam sunnah. Min wujuhin kathirah. Dan itu berasal dari banyak sisi. Wa fi ahadith kathirah. Dan di dalam banyak hadith-hadith. Minha ma taqaddam. Di antaranya apa yang telah lalu kita terangkan. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. maka hendaknya yang paling pertama yang engkau seru kepada mereka adalah mempersaksikan la ilaha illallah. Wa fi riwayatin li nafsi al hadith fi sahih al bukhari ila an yuwahhidu Allah. Dan di dalam riwayat yang lain yang juga terdapat di dalam sahihul bukhari disebutkan dengan lafaz sampai mereka mentauhidkan Allah azza wa jall. Wa fi hadith ibn Umar, dan di dalam hadith ibn Umar hal huwa hadith bina al islam ala khams atau hadith umirtu an uqatil an nas ana fi shakk. Fa fi لفظ من روايته وكما تقدم في حديث أبي سفيان وحديث جعفر معنى استكلم وكما تقدم sebagaimana yang telah lalu disebutkan dalam hadith Abu Sufyan dan hadith Ja'far أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده سأتي دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajak mereka agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa la yushriku bihi syai'a, dan agar mereka tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa yatruku ma kana ya'budu aba'uhum, dan meninggalkan apa yang pernah disembah oleh nenek moyang mereka. Ma kan ya'bud aba'uhum, semua apa yang pernah disembah oleh nenek moyang mereka. Wa qad kana aba'uhum mukhtalifin fi ma'budatihim, dalam keadaan nenek moyang mereka dahulu mereka sendiri berbeda-beda dalam sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Fa minhum man ya'bud al-anbiya'a was-salihin, di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Kaman ya'budu waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra, seperti orang yang menyembah waddan, suwa', yaguth, ya'uq dan nasr. Wa man ya'budu al-lat alladhi kana yaluttu lin-nas at-ta'am wa yuhsin ilayhim, dan ada pula yang menyembah al-lata, yang asal dari al-lati itu adalah seseorang yang biasa membuat adonan tepung roti untuk dibagikan kepada para jamaah haji. Wa minhum man kana ya'budu asy-syams wal qamar, di antara mereka ada pula yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum man kana ya'budu al-jin, dan di antara mereka ada yang menyembah jin. Wa minhum man kana ya'budu al-asnama wal awthan, dan di antara mereka ada yang menyembah berhala dan patung-patung. Fa kulluhum asyraku billahi fi ibadatihi, mereka seluruhnya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Fa qawluhuma huna ma kana ya'budu aba'una ya'um jami'a dhalik, maka perkataan kedua sahabat ini Abu Sufyan dan Ja'far ketika dia mengatakan ma kana ya'budu aba'una, apa yang disembah oleh nenek moyang kita, itu mencakup seluruh sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah azza wa jalla. Fahum fassaru da'wat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahum, maka mereka menjelaskan dan menafsirkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Wa huwa kana yaqulu lahum fi aswaqihim wa majami'ihim sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang senantiasa menyampaikan kepada mereka di tempat-tempat mereka berkumpul dan di pasar-pasar mereka. Ya qaumi qulu la ilaha illallah. Wahai kaumku, hendaknya kalian mengucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan meraih kemenangan. Fahimu ibadatallahi wahdah wa tark kull ma kanu ya'buduna min duni, maka hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua apa yang disembah dari selain Allah azza wa jalla. Min al-jin wal ins wal malaika wal syajar wal hajar wal syams wal qamar, dari beribadah kepada jin, kepada manusia, kepada malaikat, kepada batu, kepada pohon, kepada matahari dan bulan. Wal wajhu tsani min as-sunnah, aywa jibul hin, dan sisi yang kedua dari sunnah, anna ba'd hadhihi al-ahadith kama taqaddam, bahwa dari sebagian hadis-hadis tersebut ta'ti bi lafdh an yaqulu la ilaha illallah, ada hadis tersebut yang datang dengan lafaz agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Afwan fi sadr. Wa ta'ti bi lafz an ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Dan datang pula dalam riwayat yang lain dengan lafaz agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Wa yakfuru bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari apa saja yang disembah dari selain Allah azza wa jalla. Wa ala hadha tafasiru sahabati wal a'immah, dan ini adalah merupakan penafsiran para sahabat dan para imam berjalan di atas perkara ini. Minal mufassirina wa ghairihim, baik dari kalangan para ahli tafsir dan yang selain mereka. Hadha huwal ma'na al-haq, ini adalah merupakan makna yang hak. Wa ma adahu fa batil, maka apa yang selainnya merupakan makna yang batil. Al ma'na al haq wahid, maka makna yang hak itu satu. Wa huwa la ma'budu haqqun illa Allah, bahwa maknanya adalah tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jalla. Wa amma al ma'na al batil fa mukhtalifun mutaaddid, adapun makna yang batil maka itu berbilang-bilang dan bermacam-macam. Kullu ta'ifatin tufassiruha bihawaha, setiap kelompok itu menafsirkan kalimat ini berdasarkan hawa nafsunya. Ayusaddiqu 'aqilun, ayusaddiqu 'aqilun, apakah seorang yang berakal membenarkan anna hadzal amra al-'adzim fil islam, bahwa perkara yang agung ini yang terdapat di dalam Islam. Wa huwa la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yakhtalifu al-muslimuna fi ma'nah, lalu kemudian kaum muslimin mereka berselisih di dalam menjelaskan maknanya. Bisabab, disebabkan al-jahl, kejahilan. 'Adam al-'ilm bi lughati al-Qur'an, tidak memiliki ilmu tentang bahasa Al-Quran. Dukhul ulumin muhdathah, ulumin muhdathah, maksudnya ke dalam Islam ilmu-ilmu yang baru. Ka ilmil kalam, seperti ilmu al-kalam. Wa dukhulu ahli al-bid'ah fil ilmi syar'i, demikian pula ikut campurnya ahlul bid'ah di dalam membicarakan ilmu syar'i. Kal khawarij was-sufiyyah wa ghairihim, seperti kelompok khawarij, kelompok sufiyah dan selainnya. فَكُلٌّ فَسَّرْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ بِمَا يُوَافِقْ هَوَاهِ, maka setiap dari mereka menjelaskan dan menafsirkan kalimat la ilaha illallah yang sejalan dengan hawa nafsunya. وَبِمَا تُمْلِيهِ عَلَيْهِ عَقِيدَتُهُ الْفَاسِدَةِ, dan dengan sesuatu yang membenarkan akidah yang rusak yang ada pada mereka. دقائق, nah kita dalam usaha دقائق kita sempurnakan beberapa menit. Kemarin kalau beliau beli yang berapa menit itu satu jam kalau di Balikpapan ini. Fabada an arafna al-ma'na al-haq, maka setelah kita mengetahui makna yang hak. Wa anna al-ilaha huwa al-ma'bud, dan bahwa yang dimaksud al-ilah adalah yang disembah. Wa anna al-ma'bud al-haq alladhi yajib an yufrad bil ibadah huwa Allah, dan bahwasanya sesembahan yang berhak untuk disembah yang wajib untuk dijadikan satu-satunya sesembahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Faman 'abada ghaira Allah, maka barang siapa yang menyembah pada selain Allah. Walau bi fardin wahidin min afradil ibadah, walaupun dia melakukan hal itu dalam satu perkara dari jenis ibadah. Ka du'ain aw dhabhin atau nadhr, seperti berdoa atau bernazar atau menyembelih. Faqad asyraka billah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah azza wajalla. Wallahu ta'ala yaqul innallaha la yaghfiru an yushraka bih, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yaqulu ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala maka sungguh Allah azza wa jal telah mengharamkan baginya surga dan tempatnya di dalam neraka. Wa ma lil zalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidaklah memiliki para penolong. فنشير باختصار الى الاقوال المنحرفه, maka kita memberi isyarat secara ringkas kepada pendapat-pendapat yang menyimpang dalam memahami kalimat tersebut. والتفاسير الباطله, dan penafsiran-penafsiran yang batil. ولولا انها منتشره, Dan kalaulah bukan karena ini penafsiran-penafsiran yang menyebar, وقامت عليها طوائف وفرق, dan itu telah diyakini oleh sebagian kelompok dan firqah-firqah, واعتبرها كثير من الناس من العلم الذي يدرس ويعلم, dan dianggap oleh banyak dari kalangan manusia bahwa itu termasuk diantara ilmu yang hendaknya diajarkan. وبثت في سبيل نصرتها الباطلة الشبه, dan disebarkan pula dengan kebatilan dalam hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran-penafsiran yang batil ini. وإلا لمن شغلنا وشغلنا إخواننا بذكرها, kalaulah bukan karena menyebarnya penafsiran yang batil tersebut, maka kita tidak akan menyebutkan diri dengannya dan tidak menyebutkan ikhwan kita dalam mengetahuinya. وانحراف هؤلاء في معنى وعلم تفسير لا إله إلا الله, dan penyimpangan mereka ini dalam memahami makna dan penafsiran kalimat la ilaha illallah, adda ila al-inhiraf fi al-amal, menyebabkan terjadinya penyimpangan di dalam beramal. Fa innal amala far'un 'an al-i'tiqad, sebab beramal, amalan seseorang itu merupakan cabang daripada sebuah keyakinan yang ada pada dirinya. Al-inhiraf al-awwal, penyimpangan yang pertama. Inhiraf 'ulama al-kalam, penyimpangan dari para ulama ahlul kalam. Min asy'ariyah wa ghairihim, dari kelompok al-asy'ariyah dan yang lainnya. Idz fassaru al-ilaha bi annahu, ketika mereka menafsirkan al-ilah bahwa yang dimaksud al-ilah adalah al-qadir 'ala al-ikhtira', yang memiliki kemampuan untuk berinovasi. Ay 'ala al-khalq wal-ijad, yaitu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mewujudkan sesuatu. Fal muwahhid 'indahum, sehingga orang yang bertauhid dalam pandangan mereka, huwa alladhi yuthbitu anna Allah wahdahu huwal khaliq, adalah orang yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan. Wa hadha qad kana 'alayhi al-musyrikun aslan, padahal keyakinan ini adalah yang diyakini oleh orang-orang musyrikin dahulu. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله ليقولن الله. الله عز وجل berfirman, apabila engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawabnya, yang menciptakannya adalah Allah. وقال في الآية الأخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم, dan Allah عز وجل berfirman di dalam ayat yang lain bahwa mereka menjawab yang menciptakannya adalah Allahu al-Azizul Alim. Wa qala ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan tidaklah kebanyakan mereka dalam berimannya mereka kepada Allah melainkan mereka menjadi orang-orang yang musyrik. Ja'a fi tafasir al-ayah 'an as-sahabah wa at-tabi'in, dan telah datang penafsiran tentang ayat ini dari para sahabat dan tabi'in. Anna imanahum huwa, bahwa yang dimaksud keimanan mereka adalah idza sa'altahum man al-khaliq war-ra man al-khaliq war-raziq qalu Allah, apabila engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan, siapakah yang memberi rezeki, maka niscaya mereka menjawabnya Allah. Thumma hum ya'buduna ghairah, lalu kemudian mereka pun menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fahadha at-tafsir batil, maka penafsiran ini merupakan penafsiran yang batil. Wa yalzam minhu an yakun kuffar Quraisy 'ala at-tauhid, dan yang menjadi konsekuensi penafsiran batil tersebut berarti orang-orang kafir Quraisy mereka berjalan di atas tauhid. Bal jami' al-umam al-madiyah, bahkan seluruh umat-umat terdahulu. Qala ta'ala wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, Allah azza wajalla berfirman, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka pun menyombongkan diri-diri mereka. Wa qala an qaumi Hud aji'tana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, dan berkata kaumnya Nabi Hud kepada Hud, apakah engkau mendatangkan kepada kami sesuatu yang agar kami menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian meninggalkan apa yang telah disembah oleh orang-orang tua kami terdahulu. Wa qala ta'ala an ajwibati ba'd al-musyrikin aja'ala al-alihata ilahan wahida, Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman ketika menyebutkan jawaban sebahagian dari orang-orang musyrik, apakah dia hendak menjadikan sekian banyak sesembahan-sesembahan menjadi satu saja? Fahum lam yuthbitu khaliqan ma'allah wala min dunillah. Maka mereka tidak dalam lam yuthbitu khaliqan ma'allah sya'ni syarikan fil khalq wala khaliqan ghairallah. Maka mereka tidaklah menetapkan hum lam yuthbitu khaliqan ghairallah. Maka mereka tidak menetapkan pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama 'abadul man 'abaduhum, akan tetapi mereka menyembah apa yang mereka sembah. Kama qala Allahu 'anhum liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang mereka bahwa mereka tidaklah melakukan itu melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa qalu haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka juga mengatakan bahwa sesembahan-sesembahan mereka ini adalah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Hadza at-tafsirul batil intashar fi kathir min kutub 'aqaidihim haula'. Penafsiran-penafsiran yang batil ini itu menyebar di kitab-kitab mereka yang membicarakan tentang permasalahan aqidah. Wa dhahara al-fasadul 'amali fi umur. Dan nampaknya kerusakan amalan mereka itu dalam beberapa perkara. Awalan, yang pertama, ja'alu juhdahum wa ta'lifahum wa da'watahum li taqrir tauhid al-khalq wa rububiyyah. Mereka menjadikan kemampuan atau kesungguhan mereka di dalam berdakwah adalah untuk mewujudkan dan mentakrir tauhid yang berkaitan dengan tauhid rububiyah, meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki. Thaniyan, yang kedua, lam ya'tabiru ibadat ghairallah bi anwa'il ibadat syirkan. Mereka tidak menganggap seseorang yang melakukan ibadah dari ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak menganggapnya sebagai perbuatan syirik. Yastahiqqul juhd fit tahdhiri minhu wa da'wati an-nas ila tarkih. Yang mengharuskan seseorang berupaya untuk memberikan peringatan darinya dan senantiasa mendakwahkan manusia agar meninggalkan perkara tersebut. Bal sawwaghuhu lin-nas wa da'u ilayhi wa ma rasuhu. Dan bahkan mereka menganggap itu adalah hal yang boleh dilakukan di tengah-tengah manusia. Li'anna 'indahum ma dumta taqul innal khaliq huwa Allah falta'al ma tasha. Karena dalam pandangan mereka, mereka mengatakan selama engkau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan, yang satu-satunya yang menciptakan, maka berarti dia telah mentauhidkan Allah. At-tafsirul batil al-thani, penafsiran yang batil yang kedua. Man fassaru al-ilah bi annahu al-hakim. Ada yang menafsirkan yang dimaksud ilah adalah yang menetapkan hukum. Faqalu la ilaha illallah ay la hakim illallah. Maka mereka pun mengatakan makna la ilaha illallah yaitu tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah. وهذا تفسير باطل. Dan ini merupakan penafsiran yang batil. الحصر الإلهية في الحكم. Ketika mereka membatasi makna ilah itu dalam hal penerapan hukum. كما أن الأولين حصروا الإلهية في الخلق. Sebagaimana orang-orang terdahulu mereka membatasi makna al-ilah itu dalam hal menciptakan dan memberi rezeki. Walladzina fassaru al-ilaha bil hakim humul khawarij. Maka orang-orang yang menafsirkan makna al-ilah bermakna yang menetapkan hukum adalah kelompok khawarij. Wa akthar man tabannahu fi hadzal 'asr. Dan orang yang paling banyak membangun di atas keyakinan ini pada masa ini, min ghairi al-arab Abu al-A'la al-Maududi wa jama'atuhu al-jama'ah al-islamiyyah. Yang selain dari bangsa Arab adalah seorang yang bernama Abu al-A'la al-Maududi dan yang bersama kelompoknya jama'ah al-islamiyyah. Fi Pakistan wal Hind wa ghairiha min al-buldan. Di Pakistan dan di India dan yang lainnya dari berbagai negara. Fa ha'ula'i yarawun anna al-ibadah wal ilahiyyah hiya al-hukm. Maka mereka ini memandang bahwa yang dimaksud ibadah dan yang dimaksud al-ilah adalah hukum itu sendiri. Wa min al-arab Hasan al-Banna wa Sayyid Qutb wa Muhammad Qutb wa atba'ihim. Adapun dari kalangan Arab yang memiliki keyakinan ini adalah Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Qutb dan para pengikutnya. Wa Abdul Rahman Abdul Khaliq Da'im Ihya Turats. Demikian pula Abdul Rahman Abdul Khaliq yang menjadi mufti Ihya Turats. Az-Za'im al-Ilmi, al-Qiyad al-Ilmiyah. Dia adalah pemimpin dari sisi ilmu dari Ihya Turats. Wa ahdathu qisman lit-tauhid sammuhu tauhid al-Hakimiyah. Dan mereka memunculkan dan mengada-adakan satu bagian dari tauhid yang mereka sebut tauhid al-Hakimiyah. وقد افتى علماء السنه بان هذا بدعه وضلاله. Dan para ulama sunnah telah mengeluarkan fatwa bahwa penambahan pembagian tauhid tersebut adalah merupakan bentuk bid'ah dan kesesatan. وهذا خروج عن تفاسير الصحابه والتابعين. Dan ini adalah merupakan bentuk keluarnya mereka dari penafsiran para sahabat dan tabi'in. وائمه السنه رحمهم الله. Dan para imam as-sunnah rahimahumullah. فجعلوا توحيد الحاكمية. Maka mereka menjadikan tauhid al-hakimiyah. وفسروا الإله بالحاكم. Lalu mereka menafsirkan yang dimaksud ilah adalah al-hakim yang menerapkan hukum. وترتب على هذا الفساد في العلم فساد في العمل. Dan akhirnya mengakibatkan dari rusaknya ilmu mereka ini menimbulkan kerusakan dalam hal amalan mereka. Yadhhar fi umur, dan itu nampak dalam beberapa hal. Al-amr al-awwal, yang pertama, ja'alu ihtimamahum bima yusammunahu tauhid al-hakimiyah. Maka mereka menjadi pusat perhatian dakwah mereka dengan sesuatu apa yang mereka sebut sebagai tauhid al-hakimiyah. Hatta qala Abu al-A'la al-Maududi wa mithluhu Hasan al-Banna aidha. Bahkan sampai Abu al-A'la al-Maududi, demikian pula Hasan al-Banna, mereka mengatakan innal ibadah al-'uzma allati khuliqna laha hiya al-hukm wal-wusul ila as-sultah. Sesungguhnya ibadah yang paling agung yang dengannya kita diciptakan untuknya adalah penerapan hukum dan sampainya kita kepada kekuasaan. Fafassaru ayat at-tauhid bil-wusul ila as-sultah wal-hukm. Maka mereka menafsirkan ayat-ayat tentang tauhid yang dimaksud adalah sampainya mereka kepada kekuasaan dan penerapan hukum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, qala Ibnu Abbas illa liwahhidun. Ayat dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Dan Ibnu Abbas menerangkan yang dimaksud menyembahku agar mereka mentauhidkan aku. وهؤلاء جعلوا الغاية من الخلق الحكم. Sementara mereka menjadikan tujuan yang paling agung adalah penerapan hukum. فهل هم أعلم بتفسير القرآن من الصحابة والتابعين والسلف؟ Apakah mereka orang yang lebih berilmu dalam menafsirkan Al-Quranul Karim dari penafsiran para sahabat dan penafsiran para ulama ussalaf? الفساد الثاني من جهة العمل. Dan kerusakan yang kedua dari sisi amalan mereka, annahum da'u ila al-khuruj ala wulati amri al-muslimin, bahwasanya mereka mengajak untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin. Fa aqamu at-tanzimat as-sirriyah, maka mereka pun mengadakan membuat organisasi-organisasi rahasia. Wa ansha'u al-ahzab wal-jama'at al-alaniyah, dan mereka membuat partai-partai dan kelompok-kelompok yang nampak. وجهزوا شبابهم بالتدريبات العسكريه. وجهزوا dan mereka mempersiapkan para anggota-anggota kelompoknya tersebut dengan melakukan pelatihan-pelatihan ketentaraan. وعبأوا قلوب الناس كرها على حكامهم ودولهم, dan mereka meletakkan ke dalam hati-hati manusia kebencian terhadap penguasa dan pemerintah mereka. كل ذلك يفعلونه, itu semua mereka perbuat lil khuruji ala al hakim al muslim wa dawla al muslimah, untuk melakukan bentuk keluar dari ketaatan dan pemberontakan terhadap pemerintah Islam. Li wujudi taqsir, disebabkan fi tarki al hukm bima anzal Allah, disebabkan karena adanya penyimpangan dari penguasa ketika mereka meninggalkan untuk menerapkan hukum berdasarkan hukum Allah Azza wa Jalla. Faja'alu al-hukma bighairi ma anzala Allah kufran akbar. Maka mereka menjadikan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah sebagai bentuk kekafiran yang besar. Was-sahabatu wat-tabi'un wa a'immat as-sunnah yaquluna fi qawlihi ta'ala. Sementara para sahabat, para tabi'in dan para imam-imam sunnah ketika mereka menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun kufrun duna kufr, kufrun la yanqulu 'anil millah." Mereka menafsirkan makna "Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Kata para ulama, yang dimaksud adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Fadzikrul kufri huna laysa al murad bihi al mukhrij min al millah. Maka penyebutan kekafiran di dalam ayat ini bukan yang dimaksud kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man intasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, maka sungguh dia telah kafir. Ay kufur amal kufur asghar kufur la yanqul 'anil millah. Yang dimaksud kekafiran di sini adalah kekufuran dalam hal amalannya, dan kekafiran asghar kufur kecil, yaitu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama. Umithal qawlihi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencerca seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah bentuk kekafiran. Wa dalil ala annahu kufrun la yukhriju min al-islam. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud kekafiran di sini yang tidak mengeluarkan dari Islam, Al-Qur'an fi qawlihi ta'ala, adalah Al-Qur'anul Karim dalam firman Allah Azza wa Jal, فَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin mereka saling bunuh-membunuh, maka damaikanlah di antara keduanya. فَسَمَّاهُمْ مُؤْمِنِينَ مَعَ وَجُودِ الْاِقْتِتَالِ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan mereka sebagai kaum mukminin dalam keadaan mereka saling bunuh-membunuh. ذكر هذا الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه. Maka ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab Al-Iman dari kitab sahih beliau. وهو اتفاق بين أئمة السنة. Dan ini merupakan kesepakatan para imam-imam as-sunnah. الفساد الثالث من جهة العمل لهؤلاء الحركيين السياسيين. Kerusakan yang ketiga dari sisi amalan yang dilakukan oleh para harakiyin dan para politikus tersebut, at-takfir lil-hukam walin-nas tab'an, dan yaitu keyakinan mereka mengkafirkan penguasa lalu kemudian mereka pun mengkafirkan kaum muslimin secara umum karena mengikuti penguasanya. Araftum kaifa kaffaru al-hakim. Kalian sudah mengetahui bagaimana cara mereka mengkafirkan penguasa. فكيف كفروا المحكومين من جيوش وشعوب ورعية. Lalu bagaimana cara mereka mengkafirkan pula rakyat dari pasukan-pasukan pemerintahan, demikian pula masyarakat secara umum. قالوا الحاكم كافر فهو طاغوت. Mereka mengatakan bahwa penguasa itu telah menjadi kafir, berarti dia taghut. والإلهية هي الحكم. Sementara yang dimaksud ilah itu adalah penerapan hukum. فَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ هَذَا الْحَاكِمْ وَيَخْرُجْ عَلَيْهِ مَعَهُمْ. Maka barang siapa yang tidak mengkafirkan penguasa ini فَهُوَ لَمْ عَفْوًا dan tidak ikut melakukan pemberontakan terhadapnya, فَهُوَ لَمْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتْ إِذَنْ هُوَ غَيْرْ مُسْلِمْ وَلَا تَنْفَعُهُ لَا إِلَيْهِ. Maka berarti dia tidak mengingkari taghut, berarti dia bukanlah seorang muslim. أَمَّا الْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Adapun mengingkari taghut yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah, فَهُوَ الْبَرَاءَ مِنْ مَا يُعْبَدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ. Yang dimaksud adalah sikap berlepas diri dari sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari patung-patung dan berhala. وَالْبَرَاءَ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ مَنْ صُرِفَتْ لَهُ الْعِبَادَةُ. Dan berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun diserahkannya ibadah itu kepada selain Allah Azza wa Jal. Wahaula inharafu fi mafhum al-kufr bit-taghut, maka mereka ini menyimpang di dalam memahami makna mengingkari taghut. Faja'aluhu al-mawqif min al-hakim, maka mereka menjadikan pengingkaran terhadap taghut itu yaitu sikap mereka terhadap penguasa. Wa hadha wa ghayruhu min al-adillah, maka ini dan yang lainnya dari dalil-dalil, yadullu ala anna haula hum khawarij hadzal 'asr, menunjukkan bahwa mereka adalah merupakan khawarij yang ada di masa kini. Wa yadullu anna khilafana ma'a hadhihi al-jama'at khilafun 'aqadiyyun manhaji, dan ini juga menunjukkan bahwa perselisihan kita dengan jamaah-jamaah tersebut merupakan perselisihan yang dibangun di atas dasar akidah dan manhaj. Yabda'u min ma'na la ilaha illallah, yang itu bermula dari makna la ilaha illallah. Wa qad ya'ti mulabbisun, dan terkadang ada seorang ahlu talbis yang berusaha menyamarkan perkara ini. Min abna'i hadhihi al-jama'at as-siyasiyah, dari para pengikut jamaah-jamaah politik tersebut. Fayadda'i atau fayufassir la ilaha illallah at-tafsir al-haq, di mana dia menafsirkan la ilaha illallah dengan penafsiran yang benar. Lakinnahu yaqul, akan tetapi kemudian dia mengatakan, la nunkir ala man fassaraha bila hakim illallah, kita tidak mengingkari orang-orang yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan makna bahwa tidak ada yang menerapkan hukum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La mushaha fil istilah yaqul, dia mengatakan tidak ada paksaan dalam urusan membuat istilah-istilah dan definisi. Wal khilaf fi hadha laysa aqaidiyan, dan perselisihan yang ada dalam perkara ini bukan perselisihan masalah akidah. Fa hadha tahdhar minhu ashad min as-sarih, maka orang yang seperti ini engkau berhati-hati darinya, lebih berhati-hati daripada orang yang terang-terangan. Fa qad aqarrat tafsir al-batil, maka sungguh dia telah membenarkan penafsiran yang batil. Wa huwa hasruhum laha bil hakim, yaitu membatasi makna al-ilah yaitu kepada yang menerapkan hukum. Wa tafasiruhum kadhibun 'ala al-lughah wa 'ala syari'atillah, dan penafsiran-penafsiran mereka tersebut merupakan bentuk kedustaan terhadap bahasa Arab dan kedustaan terhadap al-lughah wa 'ala wa'ala syari'atillah, ala Al-Quran wa Sunnah. Dusta terhadap bahasa Arab dan dusta pula terhadap syari'ah Al-Quran dan As-Sunnah. Fal-ilah fi lughatil Arab huwa al-ma'bud, maka kata al-ilah di dalam bahasa Arab artinya yang disembah. Wa hakadha fil Qur'ani wa fis sunnati wa fi aqwalis sahaba wa tafasir al-a'immah, maka itulah yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dalam penafsiran para sahabat dan penafsiran para imam. Wa hunaka tafsirani akharani aidan fasidan batilan, dan di sana ada dua penafsiran lagi yang lain yang juga merupakan penafsiran yang batil. Lakin nuajjiluhuma ila ad-dars al-qadim insyaallah, akan tetapi kita tunda kepada pelajaran yang berikutnya insyaallah. Wa naktafi bi hadha al-qadr, dan kita mencukupkan dengan kadar ini fi hadha al-majlis, di majlis ini. Wa as'alullah an yarzuqana wa iyyakum al-'ilma an-nafi' wal 'amala as-salih, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rezeki kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Wa an yarzuqana al-fiqha fid-din, dan memberikan rezeki kepada kita pemahaman di dalam agama ini. Wa an yuthabbitana 'ala at-tauhid was-sunnah hatta nalqah, dan mengokohkan kita di atas tauhid dan di atas sunnah hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa an yahfazana min hadhihi al-inhirafat wad-dhalalat, dan agar senantiasa Allah menjaga kita dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan ini. Fa innahu subhanahu hafizun shahid, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi dan yang senantiasa menjaga dan memelihara. Wallahu a'lam, sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad. السلام عليكم. عفوا أنا لأنه ما فصل بيني وبينكم جدار حتى أسلم أو شجرة أو شيء. تاريخ تبلي يعني تنبهن 2 منيت. فلذلك أمسكت. فلذلك أمسكت. لسه شيء. لم تترجم كلامه. لم تترجمه. لا ترجم. ها. أنا قلت أن تقول دقيقتين. جيد جيد، بس الآن قل لهم كان سلم ثم يقول لم يفصل بيني وبينكم جدار أو شجرة. Kata beliau, saya menyampaikan salam kepada antum padahal tidak ada pemisah antara saya dengan antum, apakah dinding atau pohon. كما ورد في السنة. طيب عندي تنبيهان مختصرة. Kata beliau, ada dua tanbih. التنبيه الأول يتعلق بالتفسير الأول الباطل. Tanbih yang pertama yang berkaitan dengan penafsiran batil yang pertama. Dzakartu ibaratahum la qadir 'ala al-ikhtira' illa Allah. Bahwa saya menyebutkan penyebutan ungkapan mereka ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah yang maknanya la qadir 'ala al-ikhtira' illa Allah. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk berinovasi atau mewujudkan sesuatu kecuali Allah. ليست هذه عبارتهم الوحيدة فلهم عبارات أخرى. Ini bukan satu-satunya ungkapan penafsiran yang mereka sebutkan, tapi di sana ada ungkapan-ungkapan yang lain. العبارة الثانية قولهم. Ungkapan yang kedua, ucapan mereka. لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله. Tidak ada pencipta, tidak ada yang maha kuasa. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Kama tajid hadza fi jama'ah at-tabligh mathalan. Sebagaimana engkau dapati penafsiran ini pada jamaah at-tabligh misalnya. Wa al-asy'ariyah min ru'us al-ikhwan al-muslimin. Demikian pula al-asy'ariyah dari para pemimpin al-ikhwanul muslimun. Wal mutakallimin min al-mutasawwifah. Tajid. Dan para orang-orang الدكتور متكلم أهل الكلام. إيه من الذي في التصوف وبعض المتصوف والمتصوف. Dan dari sebahagian orang-orang yang berpaham tasawuf. اللفظة الثالثة أو العبارة الثالثة. Ungkapan yang ketiga yang mereka sebutkan. يقولون لا قائم بنفسه مقيم لغيره إلا الله. Mereka mengatakan tidak ada yang tegak terhadap dirinya sendiri dan yang menegakkan yang lain kecuali Allah. Ay la mustaghni an ghayra illa Allah. Yaitu tidak ada yang dia merasa cukup dari yang lain kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa kulluha kama ra'aytum la tadullu 'ala al-ma'na al-haq. Dan semua itu sebagaimana yang kalian lihat tidak menunjukkan makna yang hak dari penafsiran kalimat tauhid. At-tanbih ath-thani. Peringatan yang kedua. Alladhi yata'allaq bit-tafsir al-bat ath-thani, alladhi yata'allaq bit-tafsir ath-thani. Yang berkaitan dengan penafsiran batil yang kedua. Wahuwa qawluhum la hakim illallah. Yaitu ucapan mereka tidak ada yang menerapkan hukum kecuali Allah. Anna min mafasidi hadha al-amaliyah. Bahwa termasuk diantara kerusakan penafsiran ini secara amalan. At-tahwin min sya'ni da'wa ila at-tauhid. Adalah mengecilkan permasalahan atau menyepelekan permasalahan dakwah kepada tauhidullah azza wajalla. Wat taqlil min juhudi ahli sunnah fi hadha. Dan menganggap sedikit daripada kesungguhan ahli sunnah di dalam menegakkan dakwah tauhid ini. Wa kafa bi qawlin syarran. Dan cukuplah dengan ucapan itu menunjukkan keburukan. An yuhawwina min sya'ni ad-da'wa ila tauhidillah fil ibadah. Ketika dia menganggap sepele atau meremehkan dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tauhid dan ibadah. Wa yuqallila min khaturati asy-syirk alladhi la yaghfiruhu Allah. Dan menganggap sepele tentang bahaya kesyirikan dari seorang mengutukkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil muqabil yu'azzim min 'amalihi as-siyasi. Lalu kemudian sebaliknya mereka justru mengagungkan dan memperbesar amalan-amalan mereka dalam berpolitik. وقد يسميه جهادا سياسيا. Dan bahkan terkadang dia menyebutnya sebagai bentuk jihad dalam berpolitik. وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر. Dan menyebutnya sebagai amar ma'ruf nahi munkar. وهو الخروج على ولاة الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. Yaitu keluar dari ketaatan kepada penguasa yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. مثل من يبيع لك الخمر. Seperti orang yang menjual khamr kepadamu. Al-muharram bil kitab was sunnah. Yang jelas-jelas diharamkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa yusammihi zamzam lima syuribalah. Lalu kemudian dia menamanya sebagai air zamzam, yang mana seorang meminumnya akan dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Hal al-ismu yughayyir? Apakah dengan nama tersebut akan merubah hakikatnya? Al-ibrah bil haqa'iq. Maka yang menjadi inti adalah hakikat sesuatu itu. Wa min ibaratihim fi hadha, dan di antara ungkapan mereka dalam hal ini, qauluhum an ahli sunnah, perkataan mereka tentang ahlus sunnah, antum tahtammun bi syirkil qubur wa tatrukun syirkal qusur wal karasi. Kalian terlalu mementingkan tentang masalah syirik kuburan-kuburan, lalu kalian meninggalkan syirik yang ada di pemerintahan dan kursi-kursi jabatan. Fahawwanu min syarri syirki alladhi harabahu al-anbiya. Maka mereka pun menganggap sepele permasalahan syirik yang telah diperangi oleh para nabi. Min awwalihim Nuh ila akhirihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari rasul yang pertama Nuh sampai kepada yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghalaw fil hukm ala mukhalafat al hukam fasammuha syirka. Dan mereka berlebihan dalam hal menghukumi penyelisihan-penyelisihan yang dilakukan oleh para penguasa sehingga mereka menyebutnya sebagai bentuk kesyirikan. Wa sammu khurujahum al-madhmum 'ala al-hukam jihadan wa da'wa li radd hadha asy-syirk. Lalu kemudian mereka menamakan bentuk keluarnya mereka dari ketaatan kepada penguasa sebagai sebuah jihad dalam memerangi kesyirikan itu. Fa idza qara'ta ahadits al-khawarij fil kitab fi as-sahihain wa ghairihima. Apabila engkau membaca hadis-hadis tentang kelompok khawarij dalam dua kitab sahih dan selainnya, fawaqa'a fi nafsika su'alun, maka hal itu akan menimbulkan pertanyaan pada dirimu, man hum wa aina hum, siapakah mereka itu dan di mana mereka. Fal jawab anna haula'i hum, maka jawabannya bahwa mereka-mereka inilah yang berasal dari kelompok khawarij itu. Wa ahyanan yaqulun bi ibara ukhra, dan terkadang mereka juga mengatakan dengan ungkapan yang lain, ta'tanun bisyirk as-sadij. As-sadij yani al-haqir alladhi ma yaf'aluhu illa badawat an-nas. Kalian terlalu mementingkan permasalahan syirik as-sadij yang dilakukan oleh orang-orang rendahan. Wa tatrukun asy-syirk al-mu'asir al-mu'aqqad al-hadari aw al-mu'asir. Na'am. Lalu kemudian kalian meninggalkan bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang maju, yang memiliki kemajuan dalam peradaban mereka. Faman wajadtum indahu hadhihi al-ibarat, maka barang siapa yang kalian temukan di antara mereka memiliki ungkapan dan penafsiran-penafsiran seperti ini, aw sami'tumuha, atau kalian mendengarkannya, fi maqta'in aw sawtiyyin aw mar'in, apakah dalam satu potongan audio atau video, fahdharuhu wa qulu hadha minhum, maka berhati-hatilah kalian dan katakan ini termasuk dari mereka, kelompok khawarij. Wa man kana ya'rifu halahum, dan barang siapa yang mengetahui keadaan mereka, fayamdahuhu wa yuthni alayhi, lalu dia memujinya dan menyanjungnya, wa yad'u an-nas ila ittiba'ihi wa al-akhdhi minhum, dan dia mengajak manusia untuk mengikutinya dan mengambil ilmu darinya, fa huwa mithluhum, maka dia sama seperti mereka. Fal ladhi yuthni ala ahli al-inhiraf wal bid' wal dalalat, maka orang yang memberi pujian kepada orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat, fa huwa minhum bal min du'atihim wad du'ati ilayhim, maka dia termasuk dari mereka, bahkan termasuk di antara dai-dai mereka. Hadhan at-tanbihan ahbabtu an udhifahuma, maka dua peringatan ini yang saya ingin menyampaikan dan sebagai tambahan dari apa yang saya sebutkan wa tadi, wa aktafi bihima, dan saya mencukupkan dengan keduanya. Walhamdulillah annaha daqa'iq wa lam tasir sa'at, alhamdulillah ini hanya beberapa menit, tidak sampai beberapa jam. Assalamualaikum.